Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Mayyadillah falamudillalah, umayyudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha ilallah, wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi isan ila yamiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam ini kita akan kembali mengkaji Kitabul Buyu' dari Bulughul Maram. Ya, dari Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang masalah jual beli, masih dalam pembahasan kita malam ini, di mana kita lanjut kalau kemarin hadis 819, sekarang 820-21. Ini tentang hukum jual beli fuduli. Fuduli. Nanti sebentar yang di Instagram. Silakan oleh Syekh Abdul Fauzan dengan tasarruf. Tasarruf al-fuduli, transaksi fuduli. Nah, apa yang dimaksud nanti kita lihat dari contoh kasus yang diceritakan dalam hadis, dan kita akan lihat perinciannya. Saya bacakan dulu teks hadisnya. An Urwata al-Bariki radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam a'tahu dinaran yashtari bihi udhiyatan aw syatan fashtara syataini fabaa ihdahuma bidinarin fa'atahu bisyatin wa dinarin fada'a lahu bil barakati fi bai'ihi fakana law ishtara turaban la rabiha fihi. Rawal khamsatu ila nasaiya wa qad akhrajal bukhariyu dimna hadisin wa lam yasuk lafzuhu wa awrada lahu tirmidhiyu syahidan min hadisi Hakim bin Hizam. Ya, silakan dibaca. Terjemahan hadis berapa? Hadis 843. Dari Urwah al-Bariki radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberinya satu dinar untuk dibelikan seekor hewan kurban atau kambing ia membeli dengan uang tersebut 2 ekor kambing dan menjual salah satunya dengan harga 1 dinar. Lalu ia datang kepada beliau dengan 1 ekor kambing dan 1 dinar. Beliau mendoakan agar jual belinya diberkahi Allah, sehingga kalaupun ia membeli debu, ia akan memperoleh keuntungan. Diriwayatkan oleh Imam 5 kecuali An-Nasa'i. Al-Bukhari meriwayatkan hadis tersebut dalam salah satu riwayatnya, namun lafadznya tidak seperti itu. At-Tirmizi juga mengeluarkan 1 saksi dari hadis Al-Hakim Ibnu Hizam. Ya. Tadi terus masih ya, Hakim Ibnu Hizam sudah ya sampai 844 ya. Nah, lihat dari Urwa Al-Bariki radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberinya 1 dinar. Ingat 1 dinar. Untuk dibelikan 1 ekor hewan kurban atau kambing. Jadi tugasnya 1 dinar ini dibawa untuk beli 1 ekor kambing. Ia membeli dengan uang tersebut 1 dinar tadi, ternyata dia dapat 2 kambing. Jadi dari 2 kambing itu 1 kambing dijual lagi dapat 1 dinar. Maka ia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa 1 kambing. Plus 1 dinar. Namun tadi itu tidak dapat izin ya, karena disuruh beli dengan 1 dinar kan harusnya 1 kambing ya. Tapi dia akhirnya beli 2 kambing, kemudian 1 kambing dijual lagi. Nah, yang dia jual lagi di sini sebenarnya tidak dapat izin, tapi akhirnya sudah dapat 1 kambing plus 1 dinar. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendoakan agar jual belinya itu diberkahi Allah, sehingga kalaupun ia membeli debu, kata Nabi SAW, ia akan memperoleh keuntungan. Nah, sekarang kita lihat tentang hadis ini. Ada namanya Tasarruf Al-Fuduli. Apa itu transaksi fuduli? Fuduli menurut para ulama fuqaha yaitu seorang itu memanfaatkan milik orang lain tanpa izin syar'i. Memanfaatkan milik orang lain tanpa izin syar'i. Memanfaatkan milik orang lain tanpa izin syar'i. Memanfaatkan milik orang lain tanpa izin syar'i. Manfaatkan milik orang lain tanpa izin syar'i ya. Bentuknya bisa jadi ada pada jual beli. Bisa jadi ada pada jual beli ya, ada atau sewa, gadai, hibah, dan selain dan bentuk akad lainnya. Jadi bisa jadi bentuknya jual beli. Dia jualkan barang milik orang lain tanpa izin. Bisa jadi sewa. Dia sewakan barang milik orang lain tanpa izin. Kemudian bisa juga gadai. Dia gadaikan milik orang lain tanpa izin. Bisa juga hibah. Dia menghibahkan milik orang lain tanpa izin. Dan bentuk akad lainnya. Nah, sekarang masalahnya kan tanpa izin orang lain. Tapi kalau dalam jual fuduli ini, jual beli fuduli ini Nantinya ada yang diizinkan setelah itu. Jadi izin datang belakangan. Ada izin datang belakangan. Nah sekarang kalau diizinkan, bagaimana transaksi tersebut karena awal tanpa izin, akhirnya beritahu pada yang punya, maaf pak, tadi saya sudah jualkan barangmu. Nah, kalau dapat izin, jual belinya sah. Konsekuensinya ya. Kalau dapat izin, maka transaksi peduli ini sah. Namun kalau tidak dapat izin, transaksinya tidak sah. Jadi tergantung izin sini loh. Hah. Tadi coba lihat dalam pembahasan kita kan si Jabir, maaf Urwah ya, Urwah al-Bariki itu jual yang tadi dapat, akhirnya dapat dua kambing, satu kambing kan jual lo tanpa izin. Tapi setelah itu Nabi SAW malah doakan, berarti Nabi SAW itu menyetujuinya. Maka keadaannya pertama, kalau dapat izin transaksinya sah. Nah, sebagian ulama katakan bahwasanya jual beli fudul itu tidak sah, karena kembali pada hadis la tabi' ma laisa indak. Janganlah engkau jual barang yang belum dimiliki. Namun pendapat pertama lebih kuat. Jadi kalau sudah terlanjur jual ya, kalau si punya barang dia bilang sudah enggak apa-apa, selamat itu. Tapi kalau sudah terlanjur jual, pembeli pertama diberitahu dia bilang, siapa suruh kamu jual? Saya kan enggak setujui. Atau kalau dalam hal jual beli, dalam hal beli, siapa suruh kamu beli? Wong saya enggak suruh beli kok. Saya kan cuma suruh kamu beli ini. Nah, berarti tugasnya kalau tidak diridhoi tadi atau tidak diizinkan, nah berarti transaksi yang dilakukan tidak sah. Jadi kita simpulkan ya, transaksi fuduli seperti ini ya, faedah hadis. Transaksi fuduli jika diizinkan maka sah. Namun jika tidak diizinkan, maka tidaklah sah. Oke. Nah, terus faedah yang lainnya lagi. Ar-ribah alaysa lahu haddun mu'ayyan. Keuntungan tidak dibatasi. Berapa persen atau berapa jumlahnya? modal 100 ribu dia jual 200 ribu boleh, modal 1 juta dijual 2 juta boleh, itu dua kali lipatnya namanya. Asalnya keuntungan tidak dibatasi. Kemudian faedah lagi yang ketiga, para ulama berdalil bahwasanya membeli unta, maaf, membeli udhiyah, hewan kurban ya, membeli udhiyah atau hewan kurban tidaklah berarti yang sudah dibeli tidak boleh diganti. Karena bisa jadi dia membeli udhiyah atau hewan kurban kalau sini itu bahasa Arabnya itu an-nashira al-udhiyah laisa ta'inan laha bihaitsu la tubdal, ya, pembelian hewan kurban tadi tidaklah dimaksudkan untuk tunjuk tertentu, berarti tidak boleh diganti gitu, artinya tak masih boleh diganti ya. Nah, yang sudah dibeli tidak boleh diganti. Nah, yang tepat hewan kurban pun masih boleh diganti. Meskipun tidak dilafadzkan. Maksud tadi itu bisa diganti karena dalam kisah kan harusnya bawa pulang dua, tapi satu dijual. Kan awalnya untuk niatan kurban, namun setelah itu di antara dua ini dijual. Kan belum tentu disitu tahu untuk kurban juga yang dijual ini, maka tidak masalah. Nah, kesimpulan pokoknya tadi tentang transaksi puduli itu memanfaatkan milik orang lain tanpa izin syar'i, ya, misal jadi ada jual beli, sewa, gadai, hibah, dan akad lain. Kesimpulannya, jual beli fuduli tanpa izin tadi itu boleh? Asalkan dapat izin dari yang punya barang. Kalau tidak dapat izin, berarti jual belinya masih bermasalah. Wallahu a'lam bisawab. Silakan, ada 20 menit waktu untuk tanya jawab. Boleh tanya bebas, silakan. Saya cek di YouTube dulu. Apa itu akad ju'ala dan musyarakah? Ju'ala itu mengupai. Juala itu mengupai tapi pakai target penjualan. Jadi misalnya si A itu disuruh jual barang, Terus dihitung yang laku itu berapa. Nah itu yang dibayar. Kalau lakunya cuma satu ya sudah dibayar satu. Kalau lakunya 10 berarti dibayar 10. Nah itu seperti itu jualah. Baik, saya balik ke Zoom, silakan. Ada enggak yang di chat dulu, monggo. Apakah boleh menerima barang bekas dari botol miras? Barang bekas dari botol miras, kalau sudah dialihfungsikan tidak masalah. Misalnya kan sekarang botol miras dijadikan untuk isi bensin ya. Oh, dan orang enggak nganggap itu botol miras lagi, dibolehkan. Silakan berikutnya lagi. Ustadz, saya seorang tentor les, tetapi sedang tidak ada yang les akhir-akhir ini. Ya. Pada saat membuat SIM di bagian pekerjaan, saya tulis guru. Apakah itu termasuk berbohong, Ustadz? Mungkin tambahkan keterangan guru, bimbel, atau les gitu ya. Itu lebih aman. Wallahu'alam. Berikutnya lagi. Di luar tema, Ustadz. Iya. Ustadz, dalam dunia psikologi, ada yang namanya membaca karakter seseorang melalui tulisan tangan. Hal ini dalam Islam, apakah diperbolehkan? Nah, ini secara ilmiahnya ada nyambungnya enggak? Kalau ada nyambungnya, ada sebab-sebab bisa diperkirakan dari ini, silakan. Tapi kalau tidak ada nyambungnya, nah itu jadi masalah. Berikutnya lagi. Ustaz, sisa luka yang mengering, apakah termasuk penghalang masuknya air wudhu? Tidak, karena sudah bagian dari kulitnya luka tadi ya. Jadi misalnya ini ya, saya punya luka di sini, terus ada yang mau kering untuk menyembuhkan luka ini ya, ya itu masih kulit. Kulit yang jadi luka gitu, yang jadi bekas luka, boleh. Silakan lagi, masih chat dulu. Ustadz, saya mewakilkan penjualan gambar kepada website. Dalam teknik pembayaran, mereka menggunakan PayPal, kartu debit, dan kredit. Bagaimana jika pembeli menggunakan kartu kredit? Yang jual nggak tahu sebenarnya di belakang itu apa ya, karena pembeliannya masih bebas. Maka silahkan untuk ya manfaatkan hasilnya di situ, dibolehkan. Wallahualam. Terus lagi, satu lagi terakhir dari chat. Ustaz, apa yang dimaksud dengan akad mauquf? Apakah akad mauquf? Oh, ada di buku itu ya. Mauquf. Ya, kalau di sini disebut mauquf di ini ya, pembahasan kita itu fuduli itu disebut mauquf. Itu sama seperti jual fuduli yang tadi kita terangkan. Kalau mauquf itu secara istilah bahasa itu artinya tertahan, berhenti gitu. Tapi bahasan kita sini yang lebih tepat jual beli fuduli. Wallahu a'lam. Baik, yang di resen silakan. Baik, jazakumullah khairan. Apa Ustaz, saya ingin bertanya. Ya. Ustaz, jika Anda dapat bagian tugas Ustaz untuk mengedit video kelompok dengan teman Anda lain, karena khawatir jika Anda jadi tolong-tolong dalam kemaksiatan, karena khawatirnya kan disuruh setel musik dan mengedit-edit video yang mungkin di situ ada kawan yang belum sepenuhnya menutup aurat Ustaz. Nah, apakah boleh Ustaz jika saya menolak minta tukar tugas kepada teman saya lain, jadi teman saya nanti gantiin tugas saya aja, saya yang lain. Apakah hal ini termasuk menawarkan hal yang buruk pada teman? Karena masalahnya itu tugas kamu gitu, jadi menawarkan ke yang lainnya, kalau lainnya kena dosa lagi gitu. Ini tentang masalah kita dalam kondisi mendapati pelajaran yang sebenarnya tidak sesuai dengan prinsip kita gitu ya. Maka milih mana yang lebih ringan kalau dalam kondisi seperti itu. Misalnya saya kuliah teknik, terus saya disuruh belajar filsafat. Kalau enggak belajar filsafat, saya enggak bisa lulus karena itu mata kuliah wajib. Terpaksa saya belajar. Tapi sisi mudorotnya saya ambil yang paling ringan gitu. Saya ikut pelajaran tapi prinsip filsafatnya enggak dipakai. Berarti saya konsekuensinya saya harus kuatkan iman, kuatkan akidah untuk mengkonter ilmu filsafat ini. Nanti saya kasih contoh. Nah, bisa diterapkan kalau seperti itu. Kalau videonya sudah kayak tersebar gitu, saya jadi editor gitu, anak takut kayak jariah gitu, Ustaz. Yang penting sudah taubat, kalau bisa videonya dihapus lebih bagus. Oh iya, kalau tersebar juga, karena yang upload bukan hanya saya, Ustaz. Ya, semampunya saja. Jazakumullah khairan, Ustaz. Ya, berikutnya lagi silakan. Iya, Pak Rizka. Iya, Ustaz, izin bertanya. Ya, silakan. Ustaz, saya kan mau beli software original, Ustaz. Iya. Tapi saya agak sedikit ada kesulitan saat verifikasi data kalau beli lewat website resminya. Terus saya cari-cari lewat paket komputer itu kan ada, Ustaz. Nah, di sini cuman penjualnya itu bilang kalau license software yang dijual itu original. Yang mana dia bilang katanya nanti kita akan aktivasi dulu license-nya ke web resminya baru bisa digunakan software-nya. Tapi setelah saya lihat kemasan produknya itu, ternyata di situ itu tercantum stiker OEM gitu seperti yang dibuat dari sampelnya. Itu kalau untuk software kayak gitu, OEM itu termasuk OEM juga atau gimana, Ustaz? Boleh nggak, Ustaz, beli produk seperti itu? Tadi sudah ada di website yang asli. Terus? Cuman saya pribadi udah berulang-ulang kali masukin data pembayaran itu nggak bisa gitu, Ustaz. Ini pembayarannya pakai apa? Debit? Iya. Jadi dimasukin nomor debitnya, cuman dari websitenya itu infonya itu nggak terdaftar terus, Ustaz. Dan saya masih nggak ngerti itu salahnya di mana. Makanya saya carinya lewat toko komputer. Dan di toko komputer ada yang seperti itu, Ustaz. Yang OEM itu. Caranya gimana toko komputer itu? Dibajak juga? Nah, saya nggak tahu OEM itu termasuk bajakan yang serta power juga. Banyak yang bilang katanya OEM yang software yang dimaksud itu sama aja kayak ORI. Nah, makanya saya bingung. Coba cari tahu dulu. Cari tahu dengan yang pasti. Saya belum paham ini ya. Itu ORI apa bukan? Kalau misalkan license-nya itu, misalkan yang dia jual ini OEM itu, Ustaz. Tapi step by step-nya itu tetap ada verifikasi dari lewat web resminya gitu, Ustaz, itu boleh nggak Ustaz beli produk seperti itu? Boleh. Boleh ya? Oh, yang penting dia terverifikasi dulu di website resminya. Iya, betul. Baik, Ustaz, terima kasih Ustaz. Terus yang berikutnya lagi. Umu Yasmin, silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau misalnya apa niat sedekah itu apa saat kita mau bersedekah itu dalam hati kita niatkan ini sedekah saya gitu atau harus gitu atau kadang-kadang kan kita lupa Ustaz, begitu ada yang tak sedekah kita langsung ngasih nggak ingat niat gitu itu gimana Ustaz? Nggak ingat niat. Iya, maksudnya apa saat kita bersedekah harus di hati kita niat ini sedekah saya atau enggak ingat kita niat langsung kita ngasih itu udah dihitung sedekah enggak? Iya, kalau kan sudah ada keinginan, masa enggak ada keinginan tadi, Bu? Itu sudah keinginan namanya. Sudah niat berarti. Iya. Niat kan artinya al-qasdu. Ibu enggak ada niat itu ketika sudah enggak waras lagi. Paham enggak? Kalau orang gak waras, itu gak bisa niat. Apa yang dibingungkan dengan niat, Bu? Iya, makanya saya mau memastikan saat kita ngasih sedekah itu harus ini dulu gitu. Ketika Ibu keluarkan itu sudah ada niat di situ. Itu maksudnya niatnya itu al-qasdu, keinginan. Kehendak gitu. Gitu ya? Terus gini Ustaz, kan kalau misalnya kita mau membersihkan harta misalnya dari riba gitu kan Ustaz, itu kan harus ke nggak boleh ke masjid gitu, harus ke orang yang membutuhkan gitu kan Ustaz. Nah kadang kan kalau yang sedekah itu gampang, ada masjid tinggal ngasih ke masjid. Nah kalau ini kan harus kita, kalau untuk membersihkan harta dari riba itu kan kita harus nyari orang yang membutuhkan Ustaz. Nah kadang kan saat ada orang yang minta-minta itu kita langsung ngasih, tapi kita nggak terpikir itu dari uang riba tadi itu gimana? Kalau yang mengemis itu kelihatan masih sehat, kuat, bisa kerja, jangan dikasih. Gitu ya. Kecuali kalau dia kelihatan tidak kerja gitu, maka kita hukumi secara lahiriah saja, Bu. Gitu ya? Cukup. Ganti, Bu. Cukup. Nanti enggak berhenti, Bu. Satu terakhir, enggak boleh nanya lagi. Oh, baik, baik. Sudah tiga ini, kasihan yang lain. Iya, ya, berikut lagi. Silahkan dibuka mic-nya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya di luar. Iya, silakan. Iya, mau tanya di luar tema yang kemarin. Iya. Yang tentang ular tangga itu. Alhamdulillah suami menerima. Cuman muncul pertanyaan dari anak sama suami itu. Jadi permainan yang udah dikasih sama nenek ini tuh, yang udah kita punya ini tuh, baiknya diapain gitu? Nggak dipakai lagi, ganti dengan yang lain. Dibuang gitu atau di... Ya, itu sih kalimat saya itu. Tapi saya nggak enak ungkapkannya gitu. Iya. Kita juga soalnya bingung kalau disimpan jadi dibuang. Ya nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Iya, baik. Iya, baik, Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi yang berikutnya. Galaxy A3, silakan dibuka mic-nya. Halo, Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya di luar tema, Ustaz. Iya. Jadi gini, Ustaz. Beberapa waktu yang lalu, saya kan ikut seleksi perangkat desa. Iya. Nah, terus kota Rombok begitu tes, saya dapat peringkat 2. Karena yang dibutuhkan cuma satu, jadi saya nggak lolos. Jadi yang jadi itu yang peringkat pertama. Nah, kota Rombok juga, setelah tes itu, saya menemukan ada kecurangan, Ustaz. Iya. Nah, indikasi kecurangan terus saya laporkan ke panitia, karena saya pikir, wah, kalau misalnya, apa, biar nggak ribut gitu loh. Terus begitu dilaporkan ke panitia, panitia juga mengakui bahwa memang ada kecurangan gitu loh. Nah, terus panitianya tanya kayak gini sama saya, gak maksudnya mas apa laporin kayak gini, ya gak bermaksud apa-apa sih, saya cuma pengen biar kedepannya tuh gak ada apa kejadian seperti ini lagi gitu loh. Nah terus si panitianya itu terus bilang sama saya, gini aja mas, nanti kan beberapa bulan ke depan akan ada pemilihan lagi sebagai gantinya, dan nah, nanti mas yang akan dijadikan. Nah panitianya bilang seperti itu. Nah terus saya gimana, harus gimana gitu. Enggak usah. Enggak usah ya? Enggak usah. Oke, oke. Enggak usah kejar yang curang tadi, enggak usah kejar yang baru lagi. Oh, gitu. Iya, itu sudah ya, sudah apa ya? Lingkungan yang jelek, saya sudah feelingnya seperti itu. Kasihan Bapak nanti. Bapak orang-orang baik nanti berada di lingkungan jelek, malah nanti ikut jelek saja. Iya, iya. Jadi pertimbangannya kayak gitu. Kedua, Ustaz. Ya. Pertanyaan kedua tentang waris, Ustaz. Iya. Nah, ini kan bapak saya sudah meninggal. Sudah beberapa tahun yang lalu. Nah, terus begitu meninggal karena kita saya juga belum tahu bahwa warisan itu kalau misalnya orang sudah meninggal itu harus segera dibagi gitu, Ustaz. Nah, jadi belum dibagi. Ya, aku tahu Allah juga satu hari setelah bapak saya meninggal, Simbah Putri meninggal. Jadi si Mbak Putri meninggal setelah bapak saya meninggal. Nah itu juga saya belum tahu kalau misalnya bapak masih jahil gitu loh, masalah warisan bahwa harus seperti bagi. Iya. Nah kotor Allah juga beberapa tahun, 2 tahun kemudian kakak pertama saya meninggal. Iya. Tapi belum dibagi juga. Setelah kakak saya pertama meninggal, itu baru saya baca-baca, dengerin pengajian, baru tahu bahwa yang namanya waris itu harus segera dibagi. Dan ternyata kalau misalnya apa bapak saya meninggal ternyata mendahului si Mbak Putri, maka si Mbak Putri juga dapat gitu loh. Iya. Nah, terus sekarang harus pembagiannya seperti apa ya? Gitu loh. Apakah harus sesuai dengan dianggap bahwa bapak saya itu meninggal si Mbak Putri saya atau gimana? Ini mau manut syariat enggak? Kalau enggak mau manut syariat, saya enggak usah jawab. Syariat, syariat. Manut syariat. Keluarga bagaimana? Oke, enggak masalah sih kalau keluarga. Keluarga enggak masalah. Kalau begitu, saat orang tua meninggal, hitung siapa yang berhak dapat waris. Baru nanti sudah dibagi, ini misalnya harta sejumlah A, sudah dibagi, anggap sudah dapat semua, terus sekarang hitung lagi untuk Mbak Putri meninggal, siapa sih yang dapat jatah waris? Iya. Sudah dapat lagi, terus baru yang ketiga. Gitu, jadi siapa yang masih hidup ketika orang tua meninggal, maka dia dapat waris. Siapa yang masih hidup ketika Mbak Putri meninggal, dia yang dapat waris, gitu. Berarti gini, saya coba saya deskripsikan ya saja. Saya kan punya saudara empat, meninggal satu yang kakak. Berarti ya itu sudah jelas yang jadi bapak paham saya kalimat saya. Tidak usah dideskripsikan, nanti terapkan sendiri. Oke. Siapa yang hidup ketika si A yang meninggal itu, maka dia dapat waris. Sudah, bapak sudah paham itu. Ya, paham. Ya sudah. Oke, terima kasih Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Miti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz ini mengenai yang kemarin Ustaz mengenai perhiasan wanita? Ada tanyakan perhiasan tapi belum terjawab Ustaz. Ada penanya juga yang menanyakan mengenai kalau pakaian sari itu tidak selalu harus gamis yang panjang langsung menutup ke satu piece gitu loh Ustaz. Ustaz juga jelaskan tidak harus seperti itu kan Ustaz ya? Iya, masih boleh dua style atas bawah. Iya. Kalau misalnya bentuknya itu pulak boleh enggak Ustaz? Apa? Bentuknya pulak gitu. Jadi kayak celana tapi lebar gitu loh Ustaz. Enggak boleh. Celana kan? Iya, tapi kayak kalau pulak itu yang lebar gitu loh Ustaz. Iya Bu, masih bentuk lekuk tubuh. Kenapa enggak rok? Itu masih dihukumi celana gitu. Iyalah. Walaupun lebar gitu. Iya. Seperti menyerupai rok gitu pun tetap dihukuminya celana. Karena sudah terbelah. Nah, Ustaz. Gitu, ada bilang. Kalau bentuknya kayak, karena itu banyak yang apa rok tapi yang perestuk gitu, boleh enggak Ustaz? Pokoknya jangan sampai bentuk belahan di tengah gitu jadi celana, nggak boleh untuk wanita. Nah, Ustaz. Satu lagi Ustaz, mengenai gini. Kalau misalnya kita bersedekah, terus memberikan baju untuk anak-anak Ustaz. Iya. Tapi bentuknya misalnya, ya baju rumah sih, misalnya kayak bentuk baju nggak pakai lengan gitu, itu gimana Ustaz? Perempuan untuk anak perempuan. Dipakai di rumah lo? Anak perempuan ya? Iya, anak perempuan. Masih boleh. Maksudnya baju gitu, masih boleh. Iya. Maaf, apa Ustaz? Itu aja. Ustaz. Iya, Kom. Berikutnya lagi silakan. Eka Parayanti. Silakan dibuka mic-nya. Rizka Sinaga, silakan di komennya. Rizka Sinaga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Ustaz ini mau nanya di luar tema. Ini kan saya punya ayah tiri. Nah, yang pengen saya tahu itu mahram saya itu dari keluarga ayah tiri itu siapa aja? Terus siapa aja juga mahram dari istri saya. Coba ayat tiri ya. Tadi apa yang ditanya yang pertama? Iya, ayat tiri. ayat ini dari pos gimana gimana? Saya punya ayat tiri, terus mahram saya itu dari keluarga ayat tiri saya ini siapa aja? Gitu. Ibu nikah lagi ya? Iya. Terus punya ayat tiri ya? Iya. Nah, terus ini ditanya untuk anak ini ya. Anak ini cuma mahramnya pada ibu tirinya saja. Anak ini laki-laki, anaknya laki-laki perempuan? Iya, saya laki-laki. Laki-laki. Iya. Kalau dengan ayah tiri ini punya anak yang dulu dia misalnya nikah dengan perempuan lain terus bawa anak, maka jadi bukan mahram. Maka mahramnya itu sebatas ke ayah saja gitu. Jadi kalau ke keluarga ayah tiri itu misalnya dari saudara perempuan ayah tiri atau ibu ayah tiri itu gimana, Ustaz? Saudara perempuan ayah tiri. Iya. Bibi ya? Iya. Satu apa itu? Satu ayah apa satu ibu? Satu ayah satu ibu. Boleh, berarti itu masih mahram. Berarti sama ibu ayah tiri juga mahram ya? Iya. Sama nenek. Iya. Terus kalau istri saya gimana? Ah, istri ini yang nggak ada hubungan apa-apa ini kecuali dia dengan suaminya sama mertuanya. Berarti ayah tiri saya mahram juga sama ini. Tiri dengan menantu kan? Iya, tapi kan posisinya ini saya anak tirinya dia. Ayah tiri saya apakah mahram juga sama istri saya seperti saya? Anak putrinya kan yang ditanya ini enggak maksudnya maksudnya gimana, Ustaz? Yang terakhirnya apa maksudnya? Istri saya apakah istri juga dengan ayah di saya? Dia panggil apa ya, mertua, tapi mertua tiri dengan istri. Dia panggil menantu enggak? Ya bahasa kita menantu. Tapi ini dari ayah tiri. Itu enggak hubungan langsung ya. Wallahu a'lam, baiknya tidak dimasukkan dalam mahram. Baik, Ustaz, mau nanya satu lagi, Ustaz. Iya. Kalau misalnya bunga bank itu boleh enggak misalnya kita bayarkan untuk biaya admin ATM atau biaya admin dari tabungan itu? Boleh. Apa yang dibayarkan tadi dengan apa tadi? Baik, Ustaz. Sebentar, dengan apa? Bunga dari bank itu dibayarkan untuk biaya admin. Nah, maaf. Itu baiknya tidak, karena bunga itu tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Gitu ya? Iya. Assalamualaikum. Silakan Bu Rahmi. Silakan Bu Rahmi. Baiknya bisa. Bu Eka silakan. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Sebentar, coba Bu Rahmi dulu. Ya, maaf Bu Rahmi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau nanya nih, nanti kan di akhirat kita akan sama-sama bertemu dengan suami atau istri di dunia ya. Yang saya mau nanyakan Pak Ustaz, kalau misalnya ya suami kita meninggal, terus kita menikah lagi, yang seininya kalau di akhirat nanti kita ketemunya dengan suami kita yang pertama atau yang maksudnya yang berikutnya, begitu pula sebaliknya misalnya istri yang dulu meninggal terus suami kawin lagi, itu gimana ya Pak Ustaz? Saya belum menemukan jawaban ini, saya harus kaji dulu. Setiap kali ditanya kayak gini saya belum bisa jawab. Oh ya. Iya. Gimana ya Pak Ustaz, kalau hukumnya kerja di perusahaan saham, contohnya saham emas tapi tidak berwujud, apakah itu berkah atau gimana ya? Tidak Bu. Emasnya tidak berwujud, masalah di situ, tidak jadan biadin, nggak boleh. Gitu ya? Maaf, Pak Ustaz, kurang jelas, bisa diperjelas? Karena transaksi emas itu disyaratkan harus jadan biadin, harus tunai, sedangkan di situ tidak berwujud emasnya, maka jadi jual beli bermasalah. Ya, silakan yang terakhir dari Bu Eka, monggo. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini maaf, ya, apanya di luar materi. Anak cuma mau menanyakan ini. Anak punya keponakan, dia itu tinggalnya di apa di Bogor. Kemudian dia itu di kuliah dan kuliahnya di Surabaya. Ya. Hanya kalau dia kalau kuliah itu dia kadang-kadang diantar sama orang tuanya, kadang-kadang juga dia pulang pergi sendiri dari Surabaya ke Bogor sendiri. Apakah itu hukumnya untuk bagi orang tuanya, apakah itu berdosa atau tidak Ustaz? Karena dia pergi pergi ke itu tanpa mahramnya gitu. Perjalanannya berapa kilo? Dari Bogor ke Surabaya Ustaz. Jauh sekali, itu sudah safar, itu harus temani mahram wajib. Iya. Enggak temani mahram dosa berarti. Iya, itu Ustaz. Makanya ana merasa terpanggil gitu mau menyampaikan ke saudara apa tetangga gitu. Tapi ya bagaimana ya Ustaz, ya, karena belum mengenal beritahu pelan-pelan saja kalau dia tidak manut. Beritahu pelan-pelan saja kalau dia tidak mau manut, sudah biarin saja. Nanti perubahannya pelan-pelan. Oh iya, terus satu lagi Ustaz, kalau bagi untuk yang hukum orang yang bekerja di BPJS, apakah itu apa hukumnya mendapatkannya itu haram atau enggak ya Ustaz ya, yang kerja di BPJS? Asuransi ya? Iya, asuransi. Baiknya tidak bekerja di situ. Oh gitu, oke, ya itu maksudnya. Ya, syukur Ustaz atas informasinya, jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Ya baik, karena pertanyaan di resen sudah selesai, kita cukupkan dulu. Insya Allah besok pagi jam 5.15 sampai atau jam 5:30 ya, kita akan bahas Firqatun Najiyah karya Syekh Muhammad Jamil Zainu. Demikian, mudah-mudahan bawa berkah bagi semuanya. Kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.